Sayur mayur semua orang butuhkan, istimewa lengkap hidangan makan. Tepuk lagu barang pada lubang gak akan dijatuh seorang. Di sayur dilalap, di samping gorengan ikan, nasi ngebul ngebul sambal jangan ketinggalan. Nikmati mon engkol pertol bayam tinggal pilih. Kalau kakak doyan jangan dibeli. Labarang cekokak dijatuh seorang pada lubengkak. Yang lain pun ada di kangkung ketang kembili, kunyit kemiri buat masak bumbu Bali. Lombok tukang sayur pasar jasanya, kampung di kota tempat operasinya, di pasar-pasar tempat mangkalnya. Ngayun anak juga di situ, memang di sana tempat pembelinya. Bapak petani besar jasanya, lo buat kue dan buat mertue, sayuran beras dan palawijen. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kacang kapri, kecap nomor satu, terasi, don't forget. Semua berguna buat ente ame aneh.